Batinku mendukung menerimu hatami. Pangali gini menusuk jantungku. Dung bahat manaro mandukung maksudna. Indah utarimu, indah yakin, yakin, yakina. Ku mendukung, mencintai dirimu. Tahanlah omong, maha nambah tohon. Bahat pehuida, jugini ada buru. Indah martarimu, oh do yakin, yakin, yakinah. Bintang-bintang indai janjiku selain holongki. Holongidoh sian dunia on tu akhirah. Aupi songoni mangholongi ho, mangholongi ho. Aupi songoni do bintang-bintang indai janjiku selain holongki. Holongidoh sian dunia on tu akhirah.